بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم Alhamdulillah, pada malam hari ini berbeda dengan malam sebelum-sebelumnya yang seharusnya Dars Sahih Muslim dilakukan kemarin malam Jumat, namun qadarullah wa masyaa fa'al saya minta tukar jadwal dengan Al-Ustaz Abu Sufyan Al-Musi Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Walhamdulillah beliau berkenan sehingga pada malam hari ini khusus untuk pekan ini saja insyaallah ta'ala selebihnya akan kembali normal seperti jadwal kita lanjutkan pembahasan Sahih Muslim. Qara'na, telah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dengan sanad yang terakhir. Ashabul lughah yaqra'un. Inda ashabid din yaqra'un kulluhum. Tayyib, barakallahu fikum. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah bab bayan khisalil munafiq. Bab penjelasan ciri-ciri munafik. Khisal jam'u khaslah. Khisal jam'u khoslah. Kalimat khisal ini bentuk jamak dari kata khoslatun. Bima'na sifatun wasimatun. Sifat yang melekat disebut dengan khoslah. Jadi ketika dikatakan oleh An-Nawawi yang membuat bab pada Sahih Muslim, bab bayan khisalil munafiq, maksudnya bayan awsaf as-sajiyah lil munafikin, menjelaskan tentang sifat yang melekat pada kaum munafikin. Akan dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dua hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita baca hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي Qala haddathana Abdullah ibn Numair. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Numair. Al-Hamadani thiqatun hafidun. Ha tahwilus sanad, pindah sanad. Imam Muslim akan menyebutkan guru beliau yang kedua. Wa haddatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Ibnu Numair yutlaq ala rajulain. Nama Ibnu Numair biasa digunakan untuk menyebut dua rawi yang kebetulan ayah dan anak. Ya, Ibnu Numair itu sebutan untuk rawi yang kebetulan bapak dan anak. Yang pertama yang disebutkan pada sanad sebelumnya. Ya, yang pertama yutlaqu ala Abdillah Ibni Numair. Digunakan untuk menyebut Abdullah ibn Numair. Yang kedua, digunakan pula untuk menyebut putranya yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Wahada al-thani huwal murad. Dan yang kedua ini yang diinginkan pada sanad yang kedua. Haddathana ibnu Numair, ay Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair al-Kufi, thiqatun hafidun. Qala haddathana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Abdullah ibn Numair. Qala haddathana al-A'mash, telah menceritakan kepada kami al-A'mash Sulaiman ibn Mihran jazakumullah khair al-Kufi. Ha tahwilus sanad, pindah sanad. Sekarang Imam Muslim menyebutkan guru beliau yang ketiga. Wa haddathani Zuhair ibn Harbin, telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb Abu Khaythamah, thiqatun imam. Qala haddathana Waqi' ibn al-Jarrah, imam dikenal dengan laqab thiqatun bainad dha'ifain. Thiqatun bainad dha'ifain, rawi yang thiqah diapit dua rawi yang dha'if. Ayahnya Al-Jarrah dha'if. Putranya yang bernama Sufyan layyin. Ya. Jadi dia pun punya putra namanya Sufyan. Sufyan ibn Waqi' layyin, lemah hadisnya. Lemah karena catatannya tidak dijaga. Apa takadama makna? Sering kita sebutkan. Ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kisahnya Sufyan ibn Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala. Dulunya rawi yang diterima hadisnya, bahkan ayahnya sendiri Waqi' ibn al-Jarrah memperingatkan putranya, ya Sufyan, irwi anil usul. Wahai Sufyan, riwayatkan hadis dari buku indukmu. Ya, riwayatkan dari buku indukmu. Didengarkan oleh Sufyan rahimahullahu ta'ala, namun beliau tidak terlalu menganggap besar masalah tersebut, ditunda-tunda sampai akhirnya beliau tidak sadar. bahwasanya beliau telah meriwayatkan dari catatan yang sudah banyak disisipkan hadis-hadis yang bukan riwayat beliau. Tidak terjaga kitabnya, sehingga setelah dicek oleh para ulama ahlul hadis, dijumpai riwayatnya Sufyan ibni Waqi' ibni al-Jarrah rahimahullah tidak diterima. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, layyinun dha'if. Naam. Sehingga ini ibrah lagi bagi kita betapa berharga catatan santri. Ya, itu hasil kerja keras antum selama antum talabul ilmi syar'i. Bisa dilihat dengan melihat catatan antum. Ya. Antum mungkin saat ini yang merasa masih muda, merasa masih kuat hafalannya, masih masuk kategori huffadzul hadis. Ya, di antara antum ada imam, thiqatun hujjah, thiqatun thiqah. Sekali dengar hafal, dua kali dengar hafal, paling dhaif di kalangan antum tiga kali mendengarkan hafal. Masya Allah. Itu sekarang. Tapi antum tidak mengikat dengan tulisan, mengandalkan hafalan antum. Ternyata ketika antum sudah berubah statusnya, yang tadinya bujangan menjadi seorang kepala rumah tangga, mulai berkurang kekuatan hafalannya, seperti yang dikatakan oleh para ulama, man tazawwaja faqad rakibal bahra. Siapa yang berani menikah, maka dia telah mengarungi samudra. Samudra itu bentangan hamparan lautan yang luas, yang mungkin tak berujung. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Butuh konsentrasi, butuh tanggung jawab, enggak boleh lalai, dan seterusnya. Wa man ruziqa lahu waladun faqad kasarah. Barang siapa yang punya anak, pecah kapalnya. Ya, perumpamaan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang naik bahtera itu bakal kacau. Ya, pikirannya bakal terbagi-bagi. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Karena sudah tidak lagi sendiri. Kalau sendiri, tidak ada beban pikiran menghidupi anak orang. Ya kan? Kalau dia lapar, dia makan. Lagi enggak mood makan, ya enggak makan. Ya toh? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia bawa dirinya sendiri. Mau muroja'ah sampai subuh, aman. Ya kata walala. Ya toh? Aywa. Dipres-preskan kebutuhan bulanannya satu bulan. Targetnya hanya butuh biaya 25.000. Bisa. Ya, perbanyak puasa. Ya toh? Dan tidur. Puasa, tidur, kemudian mendekat makan jamaah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Bisa itu 25.000 per bulan. Sendirian bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah nikah, cabang pikiran antum. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau sudah punya anak, khalas pecah kapalnya. Ya, sudah enggak bisa lagi konsentrasi, dan di situ dia mulai melihat kekuatan hafalannya yang dulu seperti Imamul Bukhari wal Imam Muslim perlahan turun sampai dia jumpai hafalannya masuk dalam kategori du'afa wal matrukin. Itu sih mending ya, du'afa wal matrukin, sampai akhirnya dia masuk kategori rawi yang majahil, yang enggak dikenal, bahkan mutawaghil fil jahalah, delesep dalam jahalah. Ya, enggak dikenal sama Az-Zahabi. Mana mungkin Az-Zahabi kenal dengan kita? Kalau penjual emas di pasar Pahing mungkin. Hakadza ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi catatan itu harta yang paling berharga milik seorang santri. Qala haddatsana Sufyan 'anil A'mash an Abdullah ibn Murrah an Masruq, Masruq ibnul Ajda', Masruq ibnul Ajda' al-Wadi'i, asalnya dari Yaman. Al-Wadi'i tabi'iyun, seorang tabi'in, mufti, diangkat sebagai mufti Kufah, di wilayah Kufah. Ada sebagian riwayat disampaikan oleh Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, kenapa beliau diberi nama dengan Masruq? Ya, diberi nama dengan Masruq. Masruq itu artinya apa? Yang diculik, dicuri. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Disebutkan riwayatnya oleh Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, summiya Masruqan li'annahu suriqa wa huwa saghir. Beliau pernah diculik, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dicuri orang, digondol orang, bukan digondol wewe lo ya. Gondol orang, khanifidina azani Allah wa iyyakum, saat masih kecil. Fasummiya bih, maka disebut, dikasih nama dengan nama Masruq. Masruq ibnul Ajda' al-Wadi'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Ana Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, ashabul uluf, minal mukthirin, ribuan hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana yaktubu, beliau termasuk bahkan mungkin satu-satunya sahabat yang menulis sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika Rasul masih hidup. Ya, menulis sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Al-Quran, iya, dibukukan. Ya, Al-Quran dibukukan. Bahkan ditunjuk sebagian para sahabat yang menjadi katibul wahyi, pencatat wahyu. Untuk hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada yang mencatat. Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau yang mencatat hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dikritik oleh orang-orang Quraisy, lima taktub minhu, kenapa kamu tulis semua ucapan Muhammad? Ya, dia manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Kenapa kau tulis semua ucapannya? Maka beliau mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda, uktub, terus tulis. Fawallahi ma yakhruju minhu wa ashara ila lisanihi illa al-haq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tulis, demi Allah, tidak keluar darinya, dari lisan ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, illa al-haq, kecuali kebenaran. Ya, disuruh untuk catat. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan sebab catatannya Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, yang dinobatkan oleh al-Imam Az-Zahabi sebagai zurwatu sanamil huffaz, penghafal hadis terbanyak, nomor satu, rakmun wahid, number one, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini dalam tabaqatul huffaz nomor satu, ditulis oleh Az-Zahabi rahimahullah, Abu Hurairah, dengan bahasa wa zurwatu sanamihim, puncak tertinggi dari para huffaz, Abu Hurairah. Abu Hurairah yang hafalannya sangat banyak dan sangat kuat, beliau mengatakan, la a'lamu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahfadha minni. Aku tidak menjumpai satupun sahabat yang lebih hafal hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam dibandingku. Ghaira anna Abdullah ibn Amr ibn al-As kana yaktub wa ana la aktub. Ya. Hanya saja ada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau ini menandingi hafalanku karena beliau mencatat, aku tidak. Syuh. Beliau mencatat, aku tidak, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Jadi faedah yang kedua, ya, setelah tadi menyinggung terjemahnya Waqi' rahimahullah, sekarang terjemahnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, pentingnya menjaga catatan. Sudah dipahami? Nah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada empat hal. Hadza ala sabilil mithal, ini sebagai contoh. La ala sabilil hasri, bukan pembatasan. Man kunna fihi, barang siapa yang empat perkara ini ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah munafik yang khalis. Jadi ada mukmin khalis, ada munafik khalis. Kalimat ini menurut para ulama ahlul hadis muskil. Ya. Ada yang iskal pada hadis ini. Nabi menyebut barang siapa yang terkumpul pada dirinya empat sifat ini, maka dia dianggap munafik khalis. Yang secara tekstualnya difahami munafik tulen. Gitu ya. Munafik tulen. Ini benar-benar orang munafik. Dalam keadaan kemunafikan, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, itu kufur. Hakata walala. Nyata? Nah, sementara di sini Nabi mengatakan, kana munafiqan khalisah. Yang mengumpulkan empat sifat ini, dia dianggap munafik tulen. Dalam keadaan, empat sifat tersebut, terkadang, yujadu fi ba'di akhyaril mu'minin. Terkadang, beberapa dari empat sifat ini, bahkan keempat sifat ini, dijumpai pada sebagian orang-orang pilihan dari kaum mukminin. Ya, mereka contohkan seperti ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya, dengan empat sifatnya nanti akan disampaikan, empat-empatnya lengkap ada pada mereka. Tapi mereka adalah khiyarul mu'minin. Ya, kaum mu'minin pilihan. Bertaubat dan bagus taubat mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala. Dari garis keturunan mereka ada yang diangkat sebagai nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Naam. Sehingga muncul berbagai macam penafsiran di kalangan para ulama. Wal aqrab. Dan yang paling mendekati, dan yang paling rajih. Khanifidina azani Allah wa iyakum maqalahul imam at-Tirmidhi rahimahullah. Yang disebutkan oleh al-imam at-Tirmidhi rahimahullah. Hadhal hadith, hadith ini, fi nifaqil amali. Konteksnya berbicara pada nifaq amali. Nanti akan kita jelaskan. Nifaq amali itu perbuatannya adalah perbuatan kemunafikan, tapi orangnya masih mukmin. Paham ya? Fa ma'nal hadis, sehingga makna hadisnya ketika Nabi mengatakan kana munafiqan khalisan ay syabihan bil munafiqil i'tiqadi. Dia dikatakan munafik tulen karena sangat mirip. Mirip belum tentu sama. Agak lah. Dikatakan sebagai munafik tulen dalam hadis ini, syabihan bil munafik al-i'tiqadi. Karena sangat mirip keadaannya dengan munafik i'tiqadi. Sekalipun orang yang mengumpulkan empat sifat ini yang akan kita baca, belum dikatakan kafir. Paham ya? Soalnya kalau dikatakan sebagai munafik tulen, maka dia kondisinya lebih parah dari orang-orang kafir. Karena dia sejatinya menyembunyikan kekufuran, tapi zahirnya menampakkan keislaman. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Nah, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, itu yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dipilih pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa empat sifat tersebut? Dilanjutkan dalam hadisnya, wa man kanat fihi khallatun, dan barang siapa yang pada dirinya ada satu sifat, khallah bi fathil kha al mu'jamah ay khaslah, khallatun dengan khaslatun itu sama. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaq. Barang siapa yang ada pada dirinya satu sifat dari empat sifat tersebut, maka terdapat ciri kemunafikan pada hamba tersebut. Hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Kita baca dulu dan kita terjemahkan. Nanti kita rinci masing-masingnya. Wa idza ahada ghadara, kalau membuat perjanjian lari dari janjinya. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji sama ya, akhlafa juga diingkari. Nanti ada bedanya. Wa idza khasama, ketika terlibat cekcok, ada masalah dengan saudaranya, fajara, dia melakukan tindakan fujur. Fujur itu al-mail anil haqqi, dia berpaling dari kebenaran. Dia melakukan tindakan-tindakan yang batil, yang tidak dibenarkan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Saat cekcok misalnya, yang seharusnya dia berikan hak saudaranya, tidak mau. Yalah, namanya fajara. Saat cekcok misalnya, yang seharusnya itu bukan miliknya, dia bersikeras mengklaim, ini milik saya, padahal bukan. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Ghaira anna fi hadithi Sufyan, wa in kanat fihi khaslatun minhunna, kanat fihi khaslatun minan nifaq. Kata al-Imam Muslim, hanya saja pada riwayat Sufyan dari Al-A'mash menggunakan kalimat wa in kanat fihi khaslatun. Kalau pada riwayat yang lain dari jalurnya Ibnu Numair dengan kalimat, dengan lafaz khallatun, tapi kalau jalurnya Sufyan dengan kalimat khaslatun, wal makna wahid, maknanya sama. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Fabi hadzal hadis, dalam hadis ini ma'asyiral muslimin a'azzaniyallahu wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu 'anil nifaq, larangan melakukan tindakan kemunafikan. Ma huwa an-nifaq? Apa itu nifaq? An-nifaq, kata nifaq lugatan secara bahasa, secara bahasa ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ada dua versi yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, versi yang pertama, Ma'khudun minan nafaqi. Diambil dari kata an-nafaq. Nun fa'qaf. Wahuwa as-sarabu fil ardi. Yang artinya adalah terowongan di bawah tanah. Oh ya. Diambil dari kata an-nafaq. Yang artinya terowongan bawah tanah. Kalau gede terowongan, kalau kecil namanya selokan tertutup. Ya, pokoknya semua lubang yang ada di bawah tanah kemudian ditutupi atasnya. Dari luar tampak nggak ada yang aneh, gitu ya. Tanah biasa, ternyata bawahnya ada terowongan. Ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Namanya nafaq. Li'annal munafiq, karena seorang munafik yasturu kufrahu wa yaghibuhu. Dia selalu menyembunyikan kekufurannya dan menyamarkannya. Tidak ditampakkan. Ya, kemana-mana pakai peci, pakai surban, pakai jubah, ya, pakai sarung bahkan. Hanifidina azaniyallahu wa iyakum. Namanya dirubah kalau perlu menjadi nama-nama yang syar'i. Ya, bisa difahami? Baik. Tapi secara hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Nah, dari kata ini diambil kalimat nifaq. Ini versi yang pertama. Versi ini disampaikan oleh Ibnu Mandzur rahimahullah dalam Lisanul Arab. Versi yang kedua, min ma'khudun min, diambil dari kata nafiqail yarbu'. Nafiqai, nun kemudian alif panjang, fa qaf kemudian alif panjang, setelah itu hamzah yang berbentuk kepala ain. Paham ya? Nafiqail yarbu'. Yarbu', ya, ra, ba, wawu, kemudian ain. Ya, yarbu' itu sebutan untuk hewan pengerat yang biasa membuat lubang bawah tanah. Biasa diterjemahkan dengan tikus. Ya. Paham ya? Jadi pahami? Tayyib. Diambil dari kata nafiqail yarbu', lubang tikus. Ya. Kenapa kata ini secara bahasa merupakan asal muasal penyebutan kalimat nifaq? Li'annal yarbu', karena yang namanya tikus, idza dakhala fi nafiqaihi kharaja min nafiqain ukhra. Tikus itu kalau kita kejar masuk ke satu lubang, dia akan keluar dari lubang yang lain. Kata walala. Halo, kaum muslimin. Ya toh? Dia enggak mungkin keluar dari lubang yang sama karena dia punya banyak persembunyian. Ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Untuk yang expert dalam bab ini, tim-tim yang biasa menjinakkan tikus dan sejenisnya ini paham insyaallah taala bagaimana siklus kehidupannya tikus, karakter tikus, makanan mereka, ya, dari tikus rumah, tikus pasar, tikus kantor, ya, dan seterusnya. Kalibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, cirinya mereka itu kalau antum cari di satu lubang, masuk lubang sini, antum tungguin ila yaumil qiyamah, dia enggak bakal keluar dari lubang itu. Dia sudah keluar dari lubang yang lain. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Fahuwa kahalil munafik. Seperti seorang munafik. Ya. Seperti seorang munafik. Yudkhil al-kufra fi qalbih. Wa yukhrij al-islam fi zahirih. Dia memasukkan kekufuran dalam hatinya, tapi menampakkan keislaman. Ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Tayyib. Ini makna secara bahasa. Yang kedua ini khanifidina azani Allah wa iyakum, bisa antum lihat dalam kitab Tajul Arus. Dalam kitab Tajul Arus. Wastilahan, adapun secara makna istilah syariat, kata nifaq maknanya adalah al-qawlu bil-lisan awil fi'lu bikhilafi ma fil qalbi minal qawli wal i'tiqad. Saya ulangi. Al-qawlu bil-lisan awil fi'lu bikhilafi ma fil qalbi minal qawl wal i'tiqad. Ucapan dengan lisan atau perbuatan dengan anggota badan yang tidak sesuai dengan keyakinan hati. Paham ya? Jadi bahirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya tidak suka dengan kalimat tersebut. Bahirnya mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat zikir, tasbih, tahlil, dan seterusnya. Tapi batinnya menyimpan kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Bahirnya dia salat, haji, bahkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi batinnya ada kekufuran yang dia simpan, tidak dia tampakkan. Sanifidina azani Allah wa iyakum, dalam bentuk mengingkari dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat definisi tadi dalam kitab Aribatul Ahwadi. Nah, sudah isya. Ya, sudah isya. Tayyib, fadal adhan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tayyib. Kemudian, ma'asyiral ikhwah ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu definisi nifaq lughatan wa istilahan, para ulama rahimahumullahu taala mereka membagi nifaq menjadi dua. An-nifaq naw'an. Nifaq itu ada dua. Yang pertama, nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar. Nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar, nifaq besar. Ini yang didefinisikan oleh para ulama pada definisi yang tadi kita sebutkan. Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Wa hadza kufrun. Ini termasuk bentuk kekufuran. Ya, termasuk bentuk kekufuran. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa dikatakan kufur? Qala ta'ala, Allah berfirman surat At-Taubah ayat 68. Nanti bisa dicek. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffar nara jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan, mempersiapkan bagi kaum munafikin laki-laki maupun perempuan. Ada laki-laki munafik, ada pula wanita, perempuan-perempuan munafiqah. Wal kuffar, dan Allah juga janjikan bagi orang-orang kafir nara jahannam, neraka jahannam. Digandengkan antara kaum munafikin dengan orang-orang kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ancaman neraka jahannam. Hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Ya. Neraka tadi akan terus meliputi mereka. Tidak pernah keluar. Allah laknat mereka. Dan bagi mereka azab yang terus menerus ada. Hakata ihani fidina azani Allah wa iyyakum. Nah, yang dimaksud dalam munafik di sini, kata munafik dalam ayat ini adalah nifaq i'tiqadi, yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Mereka masuk Islam mungkin karena takut dibunuh oleh pedang-pedang kaum muslimin, atau untuk menyelamatkan harta mereka, tidak punya nyali untuk menampakkan dirinya sebagai orang kafir, namun belum ada cahaya keimanan dalam hati mereka. Kanifidina azani Allah wa iyyakum, sehingga hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata untuk menjaga darah dan harta mereka. Yang kedua, disebut dengan nifaq amali. Nifaq amali atau nifaq asghar. Nifaq kecil. Ini yang dibicarakan dalam hadis yang kita baca. Hadzal huwal murad bi hadzal hadis. Jenis yang kedua inilah yang diinginkan dengan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya, nifaq amali adalah man kana fihi khaslatun min khisalin nifaq. Mukmin yang ada pada dirinya ciri-ciri kaum munafikin. Dia masih mukmin, na'am, belum kafir, jelas. Ya toh? Tapi dia melakukan dosa besar dalam bentuk meniru sifat-sifat yang melekat pada kaum munafikin. Nah, hadan nifaq la yakhruj minal millah. Jenis ini nifaq yang kedua ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia masih muslim. Khanifidina azaniyallahu wa iyyaku. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi bayan khisalin nifaq. Dalam hadis ini dijelaskan ciri-ciri orang munafik. Dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ada 4. Ya, kita bahas satu persatu insyaallah taala. Ciri yang pertama, al-kadzib, suka berdusta. Ya, suka dusta, suka bohong, enggak jujur. Naam. Dusta itu sudah melekat pada kaum munafikin. Seorang munafik i'tiqadi yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman itu adalah pribadi yang melekat sifat pendusta pada dirinya. Jadi pahami? Naam, itu sudah paten ada pada kaum munafikin i'tiqadi. Nah, ciri ini terkadang dijumpai pada sebagian kaum mukminin. Bahkan pada sebagian khiyaril mukminin, hamba-hamba pilihan dari kalangan kaum mukminin, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tidak dikafirkan, tapi dia jatuh dalam dosa besar, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, al-kadzib huwa al-ikhbar 'ani syai'i 'ala khilafi ma huwa 'alaih. Yang namanya kadzib, dusta, bohong, adalah memberitakan sesuatu ala khilafi ma huwa alaih, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Amdan kana au sahwan. Amdan kana au sahwan. Sengaja atau tidak. Ya, kalau sengaja memutarbalikkan fakta, jelas. Ya toh? Naam. Jadi fulan keluar lewat jalan ke kanan atau ke kiri. Dia tahu fulan larinya ke kanan, tapi dia bilang, "Oh, ke kiri." Ya. Masa iya, ke kiri, lurus, nanti ada perempatan, belok kiri, lurus sampai ketemu simpang 5, ambil jalan keluar yang ketiga, lurus. Setelah itu, setelah ketemu sungai, silahkan nyemplung. Misal. Padahal dia tahu fulan itu ke kanan. Tapi dengan sengaja dia bilang fulan ke kiri. Namanya kadzib. Tadi pahami? Namanya kadzib. Atau tidak sengaja. Itu kata Al-Munawi rahimahullah juga dimasukkan dalam kategori al-kadzib. Ya, hanya saja ada tambahan catatan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Wa innama yata'allaqul isma bil'amdi. Hanya saja yang terkena dosa berdusta itu yang sengaja berbohong. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Naam. Artinya, sebagian para ulama ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum menjadikan makna dari al-kadzib berlaku luas. Ya toh? Sengaja atau tidak sengaja, kalau yang diberitakan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dimasukkan dalam kategori al-kadzib. Jadi pahami? Naam, al-kadzib. Walaupun yang bermaksud menyengaja dusta, dia yang mendapatkan dosa. Adapun yang tidak sengaja berdusta, tidak sengaja karena mungkin kelalaiannya, atau salah ingat, atau salah lihat, atau yang semisalnya, tidak mendapatkan dosa dengan keterangan yang tadi disampaikan oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau membawakan hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, hadithun masyhur, innamal a'malu bin niyat. Naam. Hakada ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Baik. Masih panjang pembahasan seputar bab ini. Ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Namun karena keterbatasan waktu, insyaallah ta'ala kita akan bahas lanjutan tentang masalah-masalah yang berkaitan seputar dusta. Kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.